ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة حفظني الله وإياكم ورحمني وإياكم kita sedikit mengingatkan kepada diri kita sendiri dan juga kepada semua kaum muslimin dan muslimat yang mendengarkan dengan apa yang diucapkan oleh seorang imam ahli sunnah wal jamaah al-imam al-alamah ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, di mana beliau mengatakan dalam kitab beliau al-fawaid, kata beliau, dakhala an-nas an-nar min thalathati turuq, manusia maupun jin masuk neraka dari tiga jalan. Yang pertama adalah tariqu syubhatin aw rafat syakkan fi dinillah. Yang pertama adalah jalan syubhat yang mewariskan atau yang mengakibatkan keraguan di dalam beragama. Yang kedua adalah tariqu syahwatin awrasat taqdim al-hawa ala ta'atillah wa mardatih. Yang kedua adalah jalan syahwat yang mengakibatkan taqdim al-hawa, mendahulukan hawa nafsu daripada ketaatan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah tariqul al-bughd awrasat al-adawa ala khalqih. Yang ketiga adalah jalan kebencian, kemarahan dan permusuhan. Kebencian dan kemarahan yang mengakibatkan membenci atau memusuhi sesama makhluk, sesama muslim secara khusus. Ucapan al-imam al-alama ibn al-qayyim di sini ya ikhwan, bukan ucapan orang yang tidak tahu dalil, tetapi benar-benar seorang ucapan alim ulama yang telah mendalami dalil dari Al-Kitab dan As-Sunnah, dan juga seorang alim ulama yang mempunyai firasat yang demikian kuat. Dan ini sangat sesuai dengan dalil. Kita lihat yang pertama, di mana kata beliau bahwa manusia masuk neraka wal'iyadu billah a'adzanallah minan nar dari tiga jalan ini atau dari tiga jalur ini. Yang pertama adalah jalur syubhat aw rasat syakkan fi dinillah. syubhat yang mewariskan atau yang mengakibatkan keraguan tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian orang kalau sudah terserang dengan penyakit syubhat, dengan fitnah asy-syubhat, dia selalu mutalawwin, dia selalu berubah-ubah di dalam beragama, dia selalu berubah, dalam waktu dekat dia akan berubah karena adanya syubhat yang ada di kepalanya. Dia merasa membela kebenaran, tetapi karena dia di atas syubhat sehingga enggak yakin. Dalam waktu dekat dia akan berubah. Dalam waktu dekat dia akan berubah, imma pada saat dia terjepit, imma pada saat dia melihat bahwa orang yang dihadapannya adalah sahibu hujjah, orang yang mempunyai hujjah. Fana'am. Ini yang pertama. Auratsat syakkan fi dinillah, yang mewariskan keraguan tentang agama Allah Subhanahu wa taala, yang diistilahkan dengan ahlul bidah wal ahwa, yang diistilahkan dengan ahlul bidah dan ahlul ahwa. Dia merasa membela agama, dia merasa membela agama, tetapi sungguhnya kalau dilihat hujjah atau dalilnya tidak keluar dari taklid. At-taklid. Fana'am. Dia merasa membela Alkitab wa Sunnah, tetapi kalau dilihat kehidupannya tidak keluar dari pembelaan terhadap al-ashas, terhadap seseorang, terhadap seorang yang dicintainya. Dan dia merasa marah, dan dia akan merasa marah pada saat melihat seseorang menyelisih pendapat ulama yang dikaguminya atau syekh yang dikaguminya, tetapi enggak merasa marah pada saat melihat orang melanggar dan menolak Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ini namanya syubhat ya ikhwan wal iyadhu billah, penyakit. Penyakit yang sebabnya karena hawa nafsu atau karena tidak pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma arinal haqqo haqqo wa ba'ul batila warzuqna tiba'a, wahai Allah, tampakkan kepada kami yang namanya benar dalam keadaan benar dari orang yang benar, dan berikan kekuatan kepada kami untuk mengikutinya. Tetapi yang namanya syubhat ini tadi wal iyadhu billah, merasa bahwa dirinya adalah orang yang paling benar. Aurasa syakkan fi dinillah, karena semua agamanya berdasarkan syubhat, sehingga yang ada siang dan malam adalah keraguan dalam keadaan wahum yahsabuna annahum yahsinuna sun'ah, dalam keadaan mereka mengira dan menyangka bahwa mereka adalah orang yang paling baik. Antum lihat, kita lihat dari sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin yang terjerumus di dalam fitnah yang diistilahkan dengan zaman sekarang ini teroris atau yang lainnya. Mereka terjerumus dalam keadaan, dalam perbuatan mungkar seperti ini, dalam keadaan mereka mengira bahwa mereka adalah orang yang berjihad fi sabilillah. Orang yang berjihad fi sabilillah. Dan bahkan lebih dari itu, mereka menuduh ahli sunnati wal jamaah bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak ada roh jihadnya dan tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Demikian ya ikhwan, kalau seorang sudah kemasukan syubhat, semua merasa bangga dan merasa dirinya paling baik, semuanya apa? Apakah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah? La. berdasarkan perasaan dan berdasarkan kesombongan mereka. Berdasarkan perasaan dan berdasarkan kesombongan. Mereka merasa kalau yang namanya dakwah, kalau sudah banyak tantangan, menunjukkan benar. Kalau sudah banyak fitnah, menunjukkan benar. Dan kalau dakwah yang diistilahkan dengan perlu uslub, perlu sistem yang baik sesuai dengan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menganggap ini adalah dakwah yang terlalu lemah. Sehingga mereka berbenturan dengan pemerintah dalam keadaan mereka merasa berjihad fi sabilillah. Dan tidak lain kecuali mereka adalah berjihad fi sabili syaitan. Berjihad fi sabili syaitan. Kenapa mereka mengatakan seperti ini, ya ikhwan? Karena mereka tidak memahami konsep jihad fi sabilillah secara benar. Al-jihad fi sabilillah sebagaimana dalam hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, litakuna kalimatullahi al-'ulya. Pada saat Rasulullah ditanya tentang adanya tiga golongan, golongan yang pertama adalah yang berjihad, ya Rasulullah, rajulun yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an, ayu dzalika fi sabilillah? Qala man qatala litakuna kalimatullahi al-'ulya fa huwa fi sabilillah. Wahai Rasulullah, ada tiga golongan yang berperang, yang satu berjihad karena keberaniannya, yang kedua berjihad karena hamiyah, dalam rangka membela suku, membela kabilah, membela komandannya, membela negara. Dan yang ketiga adalah berjihad dalam rangka riya, supaya mendapatkan pujian, supaya mendapatkan jabatan atau pangkat. Mana di antara tiga golongan ini yang namanya fisabilillah? Rasulullah menjawab, man qatala litakuna kalimatullahi al-'ulya fa huwa fisabilillah. Barang siapa yang berjihad dalam rangka meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala di atas bumi ini, maka itulah yang fisabilillah. Berarti mana? Jihad yang dikomandangkan oleh orang-orang yang mengistilahkan namanya jihadiyun. Berarti mana bentuk jihad fisabilillah? Belum lagi berjihad barusan bicara sudah masuk penjara. Setelah masuk penjara apa akibatnya? Disorting dalam keadaan bergamis, dalam keadaan memakai sorban imamah, jenggot panjang, disorting kemudian dipublikasikan di media massa, entah itu televisi maupun koran, di negeri muslimin maupun di negeri-negeri barat, sehingga terbentuk opini di kalangan masyarakat yang besar maupun yang kecil bahwa yang namanya orang berjubah, orang berjenggot adalah teroris. Ini yang namanya jihad fisabilillah. Bukan litakuna kalimatullahi al-ulya, bukan untuk mengangkat, untuk meninggikan kalimat dan agama Allah Subhanahu wa taala, tetapi justru menyebabkan hinanya dan direndahkannya dan dihinakannya agama Allah Subhanahu wa taala di atas bumi. Ini yang mereka namakan jihad fi sabilillah. Dipotret, diwawancarai, kemudian mereka tetap menamakan dan merasa dirinya adalah orang yang berjihad fi sabilillah. Mana sekarang yang orang yang berjihad fi sabilillah? Mana perjuangan mereka Abu Bakar Ba'asir atau yang lainnya yang menamakan berjihad fi sabilillah? Ini semua ayuhal muslimun akibat daripada syubhat yang bercokol di hati mereka. Yang pertama adalah akibat daripada syubhat yang bersarang di hati mereka, sehingga mereka merasa bahwa kalau sudah ada tantangan berarti kita benar menghukumi sesuatu kebenaran dengan perasaan. Ini semua akibat daripada korban syubhat ini tadi. Ayat-ayat yang mereka baca, yang mereka pelajari, semuanya adalah masalah jihad. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Kemudian pada saat difonis tembak mati, mengatakan saya sudah kangen dengan bidadari. Bidadari apa? surga atau neraka. Kamu sudah membunuh beberapa nyawa kaum muslimin, kaum muslimah. Kamu meninggal dalam keadaan mewariskan perasaan takut, mengancam keamanan negara dan masyarakat kaum muslimin. Kemudian kamu mengatakan meninggal dalam keadaan sudah. Kemudian kamu mengatakan sudah rindu dengan bidadari. Kamu gak merasa sama sekali berbuat dosa? Ini semua ya ikhwan akibat daripada syubhat. Aurasa syakkan fi dinillah. Yang mengakibatkan keraguan tentang agama. Kemudian ditampakkan di dalam bentuk keyakinan. Seakan-akan dia adalah benar dan seakan-akan dia adalah orang yang tidak peduli dengan suatu dengan kematian. Fanam. Kalau masalah penilaian ya ikhwan. Kalau masalah seorang menilai diri sendiri, maka siapapun akan merasa benar. Siapapun akan merasa benar. Tetapi kita harus jadikan patokan bahwasanya al-muslim mir'atu akhi. Yang namanya muslim adalah cermin daripada saudaranya. Kalau kita menilai diri sendiri, siapapun di antara kita mesti merasa benar. Jangankan kita, bahkan Fir'aun pun menilai dirinya sendiri adalah orang yang benar. Ma urikum illa ma ara wa la ahdikum illa sabilar rasyad. Tidaklah saya akan memberikan kepada kalian suatu rayu gagasan kecuali pendapat yang baik. Dan tidak mungkin saya memberikan kepada kalian kecuali saya menunjuki kalian kecuali ke jalan yang benar. Ini nilainya Fir'aun pada saat menilai diri sendiri. 100%. Benar. Berada di atas kebenaran. Tetapi bagaimana pada saat dinilai oleh Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata nilainya Fir'aun her semuanya. Semuanya merah. Semuanya merah. Demikian juga kaum Quraisy. Pada saat mereka menilai diri sendiri, nahnu syuqatul hajid. Kami adalah pelayan jamaah haji. Maka berarti kita mesti benar. Tetapi lihat, pada saat Allah Subhanahu wa taala menilai mereka, ternyata nilai mereka, nilai amalan mereka tidak ada apa-apanya dan tidak ada gunanya. Aj'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir. Apakah kalian menyamakan antara pelayan haji dengan orang yang beriman dengan Allah dan yaumil akhir? Jelas tidak sama. Jelas tidak sama. Dalam keadaan mereka merasa dirinya benar. Ini kalau seorang menilai diri sendiri ya ikhwan. Mesti merasa benar. Dan inilah yang dinamakan syubhat. Dan kalau di dunia masih aja terus seperti ini, wal'iyadzu billah, akan menyesal di yaumil qiyamah. Orang yang terkena penyakit syubhat ya ikhwan di dalam beragama, kalau dia enggak menyesal di dunia, akan menyesal di akhirat. Akan menyesal di akhirat. Antum subhanallah, nikmat pada saat kita beragama berdasarkan dalil Al-Kitab As-Sunnah. Dan sesak dada kita pada saat berdalil, beragama berdasarkan taklid. Berdasarkan taklid syuyukh. Taklid kepada seorang yang dirasa bahwa dia adalah benar. Wal'iyadu billah. Ibarat sapi kita. Ibarat sapi. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Quranul Karim, wa yawma ya'adu al-zalimu ala yadain, yaqulu ya laytani attakhadtu ma'ar rasuli sabila, ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalilan, laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani. Lihat. Menyesalnya kapan? Menyesalnya di akhirat. Di dunia diingatkan penuh terselimuti hatinya dengan kesombongan dan keangkuhan. Menyesalnya di akhirat. Wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi. Dan pada hari kiamat, ya'addu adh-dhalim. Orang yang zalim di dunia menggigit jarinya yang menunjukkan penyesalan. Dia mengatakan, ya laitani lam attakhid fulanan khalilan. Alangkah baiknya kalau saya dulunya tidak menjadi pengikutnya si fulan. Tidak membela, tidak ikut-ikutan membela orang yang menyesatkan saya. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da ja'ani. Sungguh dia telah menyesatkan saya dari kebenaran setelah datang kepadaku kebenaran. Lihat, menyesalnya di yaumil qiyamah. Menyesalnya di yaumil qiyamah dalam keadaan di dunia merasa dirinya berada di atas kebenaran. Ini ya ikhwan yang dikatakan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim, aurasat syakkan fi dinillah, mewariskan atau mengakibatkan keraguan di dalam beragama. Berubah-ubah. Hari ini fatwanya begini, besok berubah lagi. Tergantung maslahat. Tergantung maslahat. Kalau dilihat orangnya cenderungnya kepada kita, fatwanya berubah. Kalau dilihat cenderungnya kelihatannya orangnya lain, berubah lagi. Kalau na'udzubillah ya ikhwan, demikian agama. Orang yang ahli syubhat. Agama yang ahli syubhat. Auratsa syakkan fi dinillah. Yang mengakibatkan keraguan, serba ragu dan tidak yakin. Tidak yakin dia di dalam beragama. Fahdharu at-taklid ya ikhwan. Hati-hati yang namanya taklid. Akan mewariskan keraguan di dalam beragama. At-taklid yang dikatakan oleh al-imam Imamul Haramain Al-Juwayni, takliduna qabulu qawlil qailin min ghairi dhikri dalilin lissaili. Ini yang namanya taklid. Yang namanya taklid adalah qabulu qawlil qailin, menerima ucapan seseorang min ghairi dhikri dalilin lissaili, tanpa menyebutkan dalil, tanpa melihat dalil, tetapi melihat syekh. Ini namanya taklid. Tidak melihat dari mana sumbernya ucapan ini, dari mana dalilnya, tetapi melihat siapa yang mengucapkan. Itu namanya taklid. Ini penyakit yang melanda umat ini semenjak zaman dahulu. At-taklid, bedakan antara al-ittiba dan at-taklid. Kalau at-taklid tadi apa ya ikhwan? At-taklid adalah memandang siapa yang berbicara. Melihat siapa yang berbicara. Kalau al-ittiba adalah melihat dari mana dia berbicara. Yakni di mana dalil, mana landasan dia pada saat berbicara dengan pembicaraan yang seperti ini. Ini antara taklid dan ittiba. Sehingga al-muqallid diam atau berada di atas keraguan dan kerancuan. Dalilnya apa kalau ditanya? Syekh, dikit-dikit syekh, dikit-dikit syekh, dikit-dikit syekh, dikit-dikit syekh. Itu dalilnya muqallid. Itu pun kalau syekh benar. Kalau syekh muqallid ya. Taklid. Apa gunanya kamu membela dan mempertahankan ucapan syekhmu, dan setelah itu kamu bedakan bagai apa bedanya dirimu dengan seorang nenek moyang yang sudah ompong, dan apa bedanya dirimu dengan seorang musyrikin yang pada saat didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun, yang pada saat didakwahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada saat didakwahi oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, qala faraitum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukumul aqdamun. Wahai kaum musyrikin, coba lihat. Lihat apa yang kalian sembah ini. Dan juga nenek moyang kalian, coba lihat apa sembahan kalian ini. Hal yanfa'unakum aw yadurrun? Apakah bermanfaat kalian atau bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan mudharat? Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Ini adalah agama leluhur kami. Apa bedanya orang yang taklid dengan nenek moyang yang sama sekali enggak bisa berjalan, enggak bisa jalan kecuali dengan tongkat. Tidak ada bedanya sama sekali. Fana'am ya ikhwan, qabulu qawli al-qa'ili min ghairi dhikri dalilin lissa'ili. Mana dalilnya? Syekh. Mana dalilnya? Syekh. Kamu jangan jadi sapi ya, akhi. Yang penting kasih rumput diam. Itu mukallid. Jadi sapi, yang penting dikasih rumput diam. Gak ada rumput ngembek terus dah. Itu kalau sapi. Kita ini manusia diberikan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal yang mulia. Apa fungsinya? Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha? Fungsinya adalah supaya kita bisa tadabbur, bisa memahami Al-Qur'an dengan cara yang benar, bisa kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalau seperti ini apa gunanya? Al-Qur'an dan As-Sunnah ada di hadapan kita. Ya subhanallah. Datang-datang ada da'i yang katanya syekh, alim, datang dari negeri Yaman, dari negeri mana saja, datang-datang ke negeri kita, bukan mengajarkan ilmu, tetapi mengajarkan taklid. Datang-datang habisin duit jutaan, bahkan puluhan juta, hanya dalam rangka menanamkan taklid di Indonesia, Yayasan Bid'ah, Abdurrahman Mar'i Hizbi. Di Indonesia banyak yang bisa seperti itu. Gak laku sudah. Di Indonesia banyak yang bisa. Gelandangan banyak yang bisa kok. Banyak yang bisa kalau seperti itu. Yang dibutuhkan oleh kita Indonesia. Sadakwah salafiyah di Indonesia. Ikhwan. Yang dibutuhkan oleh kita adalah. At-tasfiyatu wa tarbiyah. Atau yang diistilahkan dengan. At-tahliyatu qabla tahliyah. Yang kita butuhkan sekarang adalah. Tasfiyah wa tarbiyah. Membersihkan diri kita, membersihkan dakwah salafiyah dari syawa'ibut taklid, dari taklid, dari akhlak ar-radha'il, akhlak yang rendah. Kemudian setelah itu kita mentarbiyah, mendidik salafiyin dengan ilmu yang bermanfaat, bukan dengan taklid. Dan alhamdulillah sudah berjalan dan sedang berjalan. Walaupun banyak yang berusaha menggoyangnya. Ya subhanallah. Fanam. Fahadha huwa ya akhwan. Yang dan insyaallah nanti di akhir daurah kita. Kita akan bacakan masalah. Perbedaan seorang talibul ilm. Yang alil himmah. Dengan nazilul himmah. Seorang penuntut ilmu yang. Berkeinginan keras dan bercita-cita tinggi. Dan orang yang berkeinginan rendah. Ya subhanallah, bagaimana at-taklid syubhat membentuk seorang dalam keadaan ragu. Kalau bukan karena ragu ya ikhwan. Kalau bukan karena ragu, apa yang perlu dipermasalahkan? Kalau bukan karena ragu ya ikhwan, apa yang perlu kita permasalahkan? Dari 5 tahun yang lalu. Dari 5 tahun yang lalu atau bahkan dari 6 tahun yang lalu atau mungkin lebih dari sebelumnya. Dari 5 tahun yang lalu. Pembahasannya mutar Yayasan Tasawul. Yayasan Tasawul Syekh Abdurrahman Mar'i, Yayasan Tasawul. Kalau bukan karena ragu apa sampai 5 tahun dibahas kayak gini-gini terus. Inilah syubhat, yang namanya syubhat ya ikhwan. Ini yang namanya syubhat. Lihat kaum musyrikin. Menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam tuduhan. Dituduh orang gila, dituduh tukang sihir, dituduh dukun, dituduh sumburun mumbatir. Kata Imam As-Sa'di rahimahullahu taala, wa hadhil ittihamat, dan tuduhan-tuduhan yang mereka tuduhkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, wat taghayyurat, dan perubahan-perubahan mereka di dalam menuduh ini, yadullu ala annahum lam yaqtani'una bihadha, menunjukkan bahwa mereka sendiri menuduh dalam keadaan tidak yakin. Lihat, kalau seandainya mereka yakin, tidak akan berubah. Rasulullah SAW mengatakan kepada kaum musyrikin, u'budullah, beribadah kalian kepada Allah. dan tinggalkan apa yang disembah oleh nenek moyang kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencap kaumnya sebagai bahwa mereka adalah musyrikin. Apakah dalam waktu dekat atau dalam waktu jauh beliau berubah? Ya berubah. Karena apa? Membangun agama di atas dalil. Tidak berubah sama sekali. Kalian kaum musyrikin, musyrik. Ditambah bahkan terakhir, وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَةً. Bahkan diperintahkan Allah untuk memerangi kaum musyrikin secara sempurna, sebagaimana memerangi kaum muslimin secara sempurna. Tidak berubah sama sekali. Tidak berubah. Karena memang berdasarkan dalil. Tetapi lihat, agamanya kaum musyrikin yang berdasarkan hawa nafsu, berubah-ubah. Tuduh ini enggak mampan. Ganti lagi, tuduh lagi, tuduh lagi, tuduh lagi. Berbagai macam gelar yang setiap hari hampir berubah. Semua menunjukkan akibat daripada keraguan mereka di dalam beragama. Ya subhanallah. Bagaimana yang namanya syubhat dan taklid, ya akhwan, mewariskan keraguan di dalam beragama. 5 tahun. Satu permasalahan enggak selesai-selesai. 5 tahun ini kalau kita membahas Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, Sahihul Bukhari mungkin sudah selesai. 5 tahun. Mutar. Yayasan, tasawul, yayasan, tasawul, yayasan, tasawul. Apa masalahnya? Masalahnya ini, masalahnya ini, masalahnya ini, masalahnya ini. Sementara hukum yang lebih besar dari itu dan lebih penting diabaikan. Tetapi tidak lain kecuali karena fitnah. Kecuali karena fitnah. Mana dalilnya? Dalilnya syekh. 5 tahun itu sudah. Itu aja dalilnya. Muter aja ke situ. Orang lain sudah hafal Al-Quran. Sudah menghafal hadis. Sudah membentuk keluarga rumah tangganya dengan akhlak yang mulia. Sementara kamu mutar aja pokoknya seputar yayasan. Yayasan. Yayasan lagi-lagi. Bangun tidur, azkar sabah wal masa. Zikir pagi sorenya yayasan. Sementara masih mending kalau ada yang dengar. Gak ada yang dengar. Dakwah hanya sekedar untuk memanas-manasin aja. Ya ikhwan, fitnah. Fitnah. Makanya antum lihat ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim ini. Yang ketiga apa kata beliau? Al-Bughd. Kebencian yang mewariskan permusuhan terhadap makhluk. Fana'am. Siang dan malam kebenciannya dipusatkan kepada kaum muslimin. Wal'iyadu billah. Dan tidak peduli dengan ahlul ma'asih. Ayuhal ikhwa, kita belum selesai benarnya pembahasan Al-Imam Ibn Qayyim, ucapan Al-Imam Ibn Qayyim, cuman kita ingin tambih. Kita ingin memberikan nasihat. Antum semua harus ingat. Dan kita semua mengalami dan mengetahui bahwasannya dakwah salafiyah di Ambon ini barusan masuk beberapa tahun yang lalu. Dan kita semua mengetahui bahwa Ambon ini terjadi konflik antara Muslim dengan kaum Nasara. Dan Nasaranya Nasara militan. Kemudian dengan masuknya dakwah salafiyah di sini, alhamdulillah bisa mengimbangi kekuatan mereka dan bahkan bisa mendidik kaum muslimin dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, dengan secara hujjah dan ilmiah. Dalam keadaan sekarang kita aman, tetapi kita lihat bahwa di sekeliling kita adalah Nasara. Mereka mempunyai dan bahkan atasan-atasan semuanya. Sementara dakwah salafiyah dan orang-orang yang mengaku dakwah salafiyah murni, yakni murni dari sunnah, siang dan malam, yayasan. Banyak salib di sekeliling kalian. Tempat pelacuran. Banyak lokalisasi di Ambon ini banyak. Tetapi demikian kata Al-Allamah Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Bahwasanya sebagian orang yang maftun, yang terfitnah membangun al-wala wal-bara. Membangun wala wal-bara di atas masail ijtihadiyah. Dan ini adalah menunjukkan maftun, terfitnah. Ya subhanallah, orang yang mau mengenal kebenaran berusaha dihalang-halangi, tetapi alhamdulillah tetap aja berjalan kebenaran ini. Tidak mikir. Dakwah salafiyah di Ambon alhamdulillah bisa berjalan, sementara kiri dan kanan banyak ahlul ma'asi. Tetapi kalau terhadap ahlul ma'asi bisa bertemu, bisa salam, sementara sesama ikhwannya sendiri tidak bisa salam. Ghaddul basar, menundukkan pandangan. Wal'iyadzu billah, ini menunjukkan kamu terfitnah ya akhi. Menunjukkan kamu terfitnah dari ujung kaki sampai ujung rambut. Taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Siang dan malam pembicaraannya adalah ghibah. Tidak keluar dari ghibah. Imma ghibah, imma an-namimah. Kemudian merasa bahwa dirinya adalah yang paling dakwah salafiyah yang murni. Ia murni dari sunnah. Pada saat dikucilkan oleh ikhwannya, oleh saudaranya, kami adalah gerobak. Kamu bukan gerobak, gerobak. Mending kalau gerobak jualan, gerobak sampah. Maftun, terfitnah. Dengan pembelaan terhadap syekhnya, dengan tanpa punya pertimbangan maslahah. Ya subhanallah. Ngundang mendatangkan orang dari negeri luar, dari Medina, dari Yaman. Datang-datang bukannya menguatkan azamnya kaum muslimin supaya istiqamah. Supaya berada di atas agama. Supaya mereka kembali kepada Alkitab dan As-Sunnah. Supaya mereka benar-benar ditakuti dan disegani berwibawa di hadapan kaum musyrikin. Tetapi tidak. Datang-datang yayasan lagi. Bosan mas. 5 tahun itu aja pembahasannya. Kok gak pernah meningkat sih? Kok gak pernah meningkat? Fanaam ya ikhwan. Maka insyaAllah pembahasan kita akan terfokus kepada al-makhraj minal fitan di dalam daurah kita. Supaya kita bentengi diri kita dari fitnah. Kita bentengi diri kita dari fitnah. Apa gunanya orang-orang yang seperti ini? Gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Fanaam, orang yang terfitnah. Enggak ada gunanya. Fa'arid amman ta'alla an dzikrina wa lam yurid illa al-hayat ad-dunya. Berpalinglah kalian dari orang yang meninggalkan, yang tidak mau mengambil peringatan, yang berpaling dari peringatan kami dan tidak menginginkan kecuali kehidupan dunia. Fa'am ya ikhwan, ini sekilas dari apa yang diucapkan oleh Al-Alamah Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala tentang asbab dukhulin nar. Sebab masuk neraka yang pertama adalah syubhat, yang kedua adalah syahwat, yang menyebabkan lebih mendahulukan syahwat atau keinginannya daripada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, yang ketiga adalah al-baghdha atau al-bughd, yang mengakibatkan tertanamnya permusuhan terhadap saudara kita seorang muslim. Dan kita alhamdulillah dianjurkan untuk senantiasa memperbaiki diri kita. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل محمد وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته